hatiku ini. Kau tahu hatiku rindu. Kau dengar bisikan hati. Semoga kau mengerti. Begitu hatiku kekasih, walau kau jauh dariku, namun ku kirimkan aku. Semoga kau mengerti. Kau dengar laguku ini. Kau tahu hatiku rindu. Kau dengar bisikan hati. Semoga kau mengerti. Begitu hatiku kekasih, walau kau jauh dari saya. Begitu hatiku kekasih, walau kau jauh.